Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدَ. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran Sirah An-Nabawiyah ya, kajian rutin kita di kesempatan pagi hari ini. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana terjadinya perang Tabuk, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengumpulkan ya 30 ribu pasukan kaum muslimin, jumlah yang sangat besar untuk menghadapi pasukan Romawi yang terdengar kabarnya bahwa mereka mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin di Tabuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan keberangkatan pasukan kaum muslimin. Beliau memotivasi para sahabat untuk ikut serta, ya. Baik itu dengan diri mereka ikut perang, demikian juga dengan harta-harta mereka. Maka kemudian mereka pun berupaya, para sahabat berupaya untuk ikut andil ya, ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan juga menyumbangkan harta-harta mereka. Ternyata ketika Nabi SAW sampai ke Tabuk, ya orang-orang Romawi tidak berani untuk berhadapan. Mereka kembali ke negeri-negeri mereka, sehingga kaum muslimin hanya berdiam diri di Tabuk, ya. Namun walaupun tidak terjadi pertempuran, ya ini menimbulkan ketakutan bagi bangsa-bangsa Arab yang berada di bagian utara, ya Jaziratul Arabiyah, sehingga mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka menyatakan takluk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersedia untuk membayar jizyah. Tentu ini suatu hal yang sangat positif ya, di mana masih makin banyak orang-orang Arab yang kemudian tunduk kepada kaum muslimin. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke kota Madinah, kita telah jelaskan juga ada beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang perjalanan. Di antaranya adalah usaha dari kaum munafikin untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memepet Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di pinggir jurang untuk mendorong beliau kemudian biar jatuh ke jurang. Namun Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan beliau dan beliau dikawal ketika itu oleh Hudzaifah bin Yaman dan juga oleh Ammar bin Yasir, sehingga apa yang diniatkan oleh kaum munafikin ini tidak terjadi. Nah kemudian setiba di Madinah, ya, kita telah jelaskan juga bahwa banyak di antara orang-orang atau penduduk kota Madinah yang mendatangi Nabi Alaihissalam untuk meminta uzur. Mereka meminta uzur karena tidak bisa ikut berperang, ya. Dan Rasulullah SAW memberikan maaf ya kepada kaum munafikin, ya, mereka berbohong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menghukumi zahirnya saja. Ini mereka dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para sahabat, ya diantaranya Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan satu orang sahabat lagi, ya mereka berkata jujur, tapi kemudian dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau diboikot oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 50 hari. Maka kemudian setelah itu barulah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menghabarkan tentang diterimanya tobat mereka. Baik, nah ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan ya Hajjatul Wada. Jadi Hajjatul Wada ini adalah atau haji perpisahan. Ini adalah haji yang pertama kali dan terakhir kali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi yang namanya haji Hajjatul Wada ya memang betul namanya haji perpisahan. Namun apakah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji bersama kaum muslimin? Jawabannya tidak. Beliau alaihissalatu wassalam hanya satu kali saja. Ustaz, bukankah Mekah itu sudah dikuasai 2 tahun sebelum Nabi berhaji? Artinya beliau punya kesempatan 2 kali untuk berhaji sesungguhnya. Betul, beliau punya kesempatan 2 kali untuk berhaji. Namun di haji yang pertama beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan ibadah haji. Nah kenapa seperti itu? Ya, para ulama menyatakan bahwa ketika itu, ya, walaupun beliau sudah menguasai kota Makkah, ya, orang-orang Jaziratul Arabiyah itu nggak tahu kalau Makkah itu sekarang sudah menjadi negeri Islam dan tidak boleh lagi ada ya syiar-syiar kesyirikan di Makkah. Maka sebelum beliau ikut berhaji, ya beliau bersihkan dulu. Beliau utus siapa? Abu Bakar Siddiq untuk memimpin haji. Kemudian ketika berkumpul manusia, ya Abu Bakar diinstruksikan untuk mengumumkan kepada seluruh orang-orang Arab, ya bahwa mulai tahun depan tidak ada lagi haji-haji syirik. Gak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang, gak boleh. Gak boleh lagi ada talbiah-talbiah kesyirikan, gak boleh. Nah setelah ini diumumkan oleh Abu Bakar, beres, tahun depannya baru Nabi SAW haji. Sehingga Nabi SAW haji tanpa ada simbol-simbol kesyirikan, simbol-simbol jahiliyah sedikit pun. Paham ya maksudnya? Ya, jadi itu hikmahnya. Kenapa kok Nabi SAW itu mengirimkan Abu Bakar dulu untuk memimpin jamaah haji? Kenapa gak beliau langsung? Karena ada yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah kalau misalnya Nabi langsung haji, ya kemudian orang-orang mengambil cara haji dari Nabi, padahal masih ada adat-adat atau tradisi jahiliyah di sana, maka orang-orang akan sulit membedakan. Nah tapi ketika ritual jahiliyah sudah dibersihkan, ya ritual jahiliyah sudah dibersihkan, maka Nabi SAW dengan gamblang mengatakan hudu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian manasik haji dariku. Kenapa? Karena hajinya sudah bersih. Sudah clear dari segala bentuk praktek jahiliyah. Ya, ini kenapa Nabi SAW tidak melakukan haji langsung. Tapi menyuruh Abu Bakar terlebih dahulu. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Hajjatul Wada, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa peristiwa yang terjadi ya di antara perang Tabuk sampai kepada hajinya Nabi SAW, Hajjatul Wada. Di antara peristiwa yang terjadi di waktu tersebut adalah ya wafatnya An-Najasyi. An-Najasyi sebagaimana yang telah kita jelaskan ya, beliau adalah raja negeri Habasyah. Ya, nama aslinya Ashamah. Beliau banyak sekali memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat ya ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirimkan delegasi untuk mengajak penguasa-penguasa di sekitar Jazirahul Arabiyah untuk masuk Islam, ya, yang lebih kuat bahwa Najasyi yang dimaksud adalah Najasyi yang sama yang menerima para sahabat yang berhijrah ke sana. Ya, jadi Najasyinya yaitu yang kemudian dia masuk Islam, ya. Lalu ketika mendengar berita wafatnya An-Najasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meminta para sahabat untuk ya menegakkan salat gaib. Ya, kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna akhon lakum qad mat. Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia. Unzuru barakallahu fikum, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut An-Najasyi sebagai apa? Saudara kalian. Berarti dia seorang muslim. Ya, punya ikatan nasab gak An-Najasyi dengan para sahabat? Enggak ya kawan. Enggak ya, An-Najasyi dari Habasyah. Ya, para sahabat Arab ya. Mereka kebanyakannya adalah bangsa Arab, enggak ada hubungannya sama sekali dengan An-Najasyi. Maka inna akhun lakum maksudnya adalah akhi fil Islam. Ya, saudara dalam akhun fil Islam. Saudara dalam keislaman. Faqumu fasallu alaihi. Kemudian yang menunjukkan bahwa dia Islam, Nabi SAW memerintahkan, Fakumu fasallu alaih. Maka bangkitlah kalian dan sholatlah kalian ya untuk An-Najasyi. Jadi An-Najasyi adalah seorang Muslim meninggal dalam keislaman. Kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW, para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyolatkan An-Najasyi. Untuk menyolatkan An-Najasyi. Nah, ya, jadi yang tepat ya, bahwa yang dikirimkan delegasi kemarin adalah Najasyi yang Muslim. Maka kemudian para sahabat pun bangkit, ya, fakumna, kata mereka, fakumna fasofana sofain, dan mereka mengatakan bahwa kami pun bangkit, lalu kami pun menjadikan sof untuk sholat jenazah menjadi dua sof, atau sholat gaib menjadi dua sof. Taib. Ya, jadi ini adalah kisahnya An-Najasyi, ya. Kemudian ini sedikit faedah fikhi ya, tentang salat gaib. Nah, ini bagaimana Ustaz? Nabi SAW itu hanya menyolatkan An-Najasyi saja dengan sholat gaib, yang lainnya nggak ada. Ya, padahal ada sahabat-sahabat yang juga meninggal ketika itu, ya, ketika itu meninggal, tapi tidak disolatkan dengan sholat gaib oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu sepanjang hidupnya cuma sholat gaib satu kali saja, pada kasusnya Najasyi saja. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, ada khilaf di kalangan para ulama, ya, mereka berbeda pendapat tentang disyariatkan atau tidaknya sholat gaib atau bagaimana pensyariatan sholat gaib. Sebagian di antara mereka, ya, di antaranya ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa sholat gaib itu diperbolehkan secara umum. Ya, jadi bukan hanya kasus An-Najasyi saja, tapi kepada seluruh kaum muslimin. Ya, ini pendapatnya Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kalau kita, misalnya kita, ya, ada saudara kita yang meninggal, kemudian dia berada di luar atau kita tidak bisa menyolatkannya, maka tidak mengapa bagi kita untuk sholat gaib. Untuk sholat gaib, ya. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah, ya, bahwa sholat gaib ini kekhususan bagi An-Najasyi. Kekhususan bagi An-Najasyi, ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah lagi melakukan sholat gaib. Ya. Adapun pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang dipilih oleh murid beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa sholat gaib itu berlaku bagi orang yang meninggal di negeri Islam, kemudian tidak ada yang menyolatkannya. Jadi kondisinya harus sama seperti An-Najasyi. Ya. Jadi pendapatnya Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, ini perlu kita sampaikan agar kaum muslimin ini tahu, ya, bahwa ada memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kalau saya sendiri lebih cenderung pada pendapat yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa yang demikian berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Ya. Ketika ada sebagian orang yang ingin menyolatkan jenazah saudaranya yang wafat di lokasi yang jauh, maka silakan saja, boleh, ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi ketika ada yang tidak menyolatkan, ya, misalnya ada kita lagi di masjid, kemudian ada yang mengajak sholat gaib, ternyata ada yang nggak mau sholat, nah, ini jangan kita cela juga. Mungkin dia mengambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau mengambil pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya. Jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat gaib. Ya, kalau kita wujudkan yang seperti ini, ya, ada toleran. Oke, kamu ngambil pendapatnya Imam Syafi'i, silakan sholat gaib. Ya, kemudian yang lain yang nggak mau sholat, ya, nggak jadi masalah. Monggo-monggo saja, ya. Dan demikian memang permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Baik. Ini permasalahan analisis. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ya, Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum putri Rasulullah SAW wafat. Jadi ceritanya Nabi SAW itu memiliki dua orang putri yang dinikahi oleh siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, yang pertama Ruqayyah. Ruqayyah wafat kapan? Hah? Pas perang, setelah perang Badar. Setelah perang Badar, Ruqayyah wafat. Itulah yang menjadi alasan mengapa Utsman tidak ikut perang Badar. Karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga istri beliau Ruqayyah. Kemudian beliau nikah dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum juga meninggal dunia. Ummu Kulthum juga meninggal dunia, ya, di tahun ke-9 Hijriah. Kemudian jasadnya dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Ya, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bahwa di Nabi SAW memberikan instruksi, ya, untuk memandikan 3 kali atau 5 kali, kemudian yang terakhir di apa dengan air bidara, ya, dengan campuran bidara. Kemudian dikisahkan juga bahwa Nabi SAW ketika meletakkan Ummu Kulthum di liang lahatnya, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Ya, dari tanah inilah kami menciptakan kalian dan ke dalam tanah inilah kami akan mengembalikan kalian, "wa nukhrijukum taratan ukhra," dan kami akan keluarkan kalian, ya, pada waktu yang lain. Dia akan dikeluarkan lagi. Ya, Nabi SAW merasa bersedih sekali, ya. Bagaimana seorang ayah ditinggal oleh bapaknya. Seorang ayah ditinggal oleh anaknya, ya. Baik. Kemudian apa lagi yang terjadi? antara perang Tabuk dengan apa dengan Hajjatul Wada. Ini meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, ya. Akhirnya meninggal ya si Rasul Munafikin ini pada tahun ke-9 Hijriah. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay. Padahal dia seorang munafik. Ingat, orang munafik secara zahirnya kelihatan sebagai muslim atau tidak? Kelihatan sebagai muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyolatkan atau tidak? Beliau menyolatkan. Ya. Padahal kelakuannya Abdullah bin Ubay ini luar biasa. Makanya ketika itu barakallahu fikum ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyolatkan Abdullah bin Ubay, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar bin Khattab menyampaikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wasabtu ilaihi, aku mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian faqultu ya Rasulullah atusalli ala ibni Ubay, ya faqad qala yauma kada wa kada kada wa kada, ya kemudian aku mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ya apakah engkau akan menyolatkan ibnu Ubay, ini Abdullah bin Ubay, ya bahkankah dia telah mengatakan demikian dan demikian demikian dan demikian, ya u'addidu alaihi qaulahu, aku mengulang ucapan-ucapan ucapan-ucapannya Abdullah bin Ubay. Ya la yarja'na ilal Madinah, ya la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal, ya apabila kita kembali dari kota ke kota Madinah maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang rendahan. Ya banyak lagi ucapan-ucapan lainnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya bagaimana juga fitnah yang dia sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala akhir anni ya Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum kemudian mengatakan nanti saja wahai Umar, nanti bahasnya ini. Falama aktsartu alaih, ketika aku memperbanyak ucapanku yang mengatakan menjelaskan argumenku bahwa yang demikian tidaklah pantas kita lakukan wahai Rasul, orang ini adalah musuh dalam Islam, kenapa kita kemudian menyolatkannya? Maka kata Nabi SAW, akhir ani ya Umar, nanti saja wahai Umar. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ini khuyirtu fakhtartu. Ya, aku telah diberi pilihan dan aku telah memilih ini. Lau a'lamu anni in zittu ala sab'in yughfar lahu la zittu 'alaiha. Ya, kalau aku mengetahui ada 70 ya, aku diberikan aku menambah 70 permohonan ampun, ya aku akan apa? Aku akan tambah lagi. Ya, kalau misalnya lau a'lamu anni in zittu 'ala sab'in yughfar lahu la zittu 'alaiha. Kalau aku mengetahui kalau dia 70 kali dia dimintai ampunan, maka dia akan diampuni, maka aku akan tambah. Artinya inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengharapkan agar dia diampuni, Abdullah bin Ubay ini diampuni. Qala fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumman sarafa falam yamkuth illa yasiran. Kemudian setelah selesai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya terdiam illa yasir dalam waktu yang sebentar, kemudian hatta nazalat al ayatan minal baroah min baroah, sampai kemudian turunlah dua ayat dari surat al baroah, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan, ya ila qawlihi wa hum fasikun, janganlah engkau menyolatkan siapapun yang mati di antara mereka selama-lamanya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik, ya yang fasik. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang ucapan Umar itu benar ya. Dan banyak sekali ya ingat kasus tawanan ya, bahwa Umar itu memberikan saran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak diambil tebusan bagi mereka tapi dihukum mati saja. Namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan yang berbeda, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa pendapat Umar lah yang lebih tepat. Sama kasusnya seperti wafatnya Abdullah bin Ubay ini juga. Ya, pendapat Umar lah yang lebih tepat karena beliau ya tidak pantas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan kaum munafikin. Maka kemudian tibalah di akhir atau di penghujung tahun ke-9 Hijriah, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin jamaah haji. Nabi Alaihissalatu Wassalam mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin jamaah haji. Nah, sejak tahun itu, ya tidak ada lagi kaum musyrikin yang diperbolehkan, ya, untuk berangkat haji. Ya, yang musyrik nggak boleh lagi haji. Yang boleh haji hanya kaum muslimin. Kemudian tidak boleh lagi untuk tawaf tanpa menggunakan pakaian seperti keadaan jahiliyah. Ya, jadi dahulu kebiasaan mereka, ya, adalah tawaf tanpa menggunakan pakaian. Ya, tawaf dalam keadaan telanjang. Maka sejak kaum muslimin menguasai kota Mekah dan sejak tahun ke-9 Hijriah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memimpin jamaah haji, ya, maka tidak diperbolehkan lagi. Dan inilah yang menjadi sebab mengapa Nabi alaihi salatu wassalam tidak berhaji terlebih dahulu, tapi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memimpin jamaah haji. Ya, agar sudah clear dulu. Jangan sampai nanti masih ada kaum musyrikin yang ikut berhaji, kemudian ada ritual-ritual jahiliyah yang masih dilakukan, orang akan bingung. Ya, sajane haji niki terus pun di bagaimana haji ini aslinya? Ya, kalau mereka masih mendapati percampuran dengan kebiasaan jahiliyah. Nah, tapi kalau setelah Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dari oleh kalian manasik haji dariku. Jelas, enggak ada lagi kesyirikan, enggak ada lagi kejahiliahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah manasik haji yang benar. Nah, ini diantara hikmah mengapa Nabi SAW memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk, ya, memimpin haji terlebih dahulu di tahun 9 Hijriah. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin jamaah haji nanti di Hajjatul Wada. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas haji perpisahan, ya. Nah, di sana ada di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menyebutkan, ya, bahwa Nabi SAW ini sebenarnya sebentar lagi akan meninggal dunia. Ya, sana ada sebuah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat An-Nasr, ya, yang mengkhabarkan tentang bagaimana akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apabila, ya, manusia telah apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Ya, ini yang dimaksud dengan al fath di sini, al fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Ya, nanti ada namanya tahun ke-10 Hijriah itu Amul Wufud. Artinya apa? Berbondong-bondong kabilah Arab menyatakan keislamannya, masuk Islam. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan darinya, sesungguhnya Allah itu adalah Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Nah, ketika berkumpul, ya, nanti di masa kekhilafahan Umar, ketika Umar berkumpul dengan para sahabat, dan di sana ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau masih muda. Maka kemudian Umar bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui tafsir dari firman Allah idza jaa'a nasrullahi wal fath dan seterusnya?" Ya, maka mereka mengatakan, ya, bahwa kalau kita mendapatkan kemenangan, kita hendaknya beristighfar, ya, kita harusnya bertasbih. Banyak tafsiran dari para sahabat. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar, "Bagaimana pendapatmu, wahai Abdullah bin Abbas, tentang ayat ini? Apa makna ayat ini?" Dan kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hadza mautun Nabi SAW." Ya, ayat ini bercerita tentang wafatnya Nabi SAW. Atau qurbu wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dekatnya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ini adalah tanda-tanda kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Tanda-tanda bahwa beliau alaihi salatu wasallam akan segera berpisah. Ya, Maka kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan hal yang demikian, kata Umar, ya aku tidaklah menafsirkan ayat ini melainkan dengan apa yang telah ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas. Artinya beliau setuju, Umar setuju bahwa inilah tanda wafatnya Nabi, ya. Sebentar lagi Nabi selesai akan berpisah dengan kita. Ketika ada datang, ya ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, kemudian orang pun berbondong-bondong masuk Islam, inilah tanda bahwa sebentar lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggalkan kita. Ya. Maka ini tanda-tandanya, yang pertama ditaklukkannya kota Makkah sudah terjadi, kemudian kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk agama Islam. Atau lebih tepatnya bukan negara-negara tapi kabilah-kabilah, ya kabilah-kabilah yang masih musyrik, mereka menuju kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka, ya, dan berbondong-bondongnya mereka, ya kebanyakan mereka ini baru masuk Islamnya sejak Fathu Makkah. Jadi ada dua momen yang menyebabkan kabilah Arab itu masuk Islam. Yang pertama Fathu Makkah. Ya telah kita jelaskan bahwa Makkah ini adalah sentral, ya Ummul Qura, ya sentral dari aktivitas bangsa Arab. Maka ketika dia dikuasai oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka otomatis apa? Mereka menganggap satu hal yang besar. Ya, kalau dulu itu Quraisy sebagai sentralnya, sekarang dikuasai oleh Rasulullah SAW. Berarti apa? Kaum muslimin sudah terangkat namanya. Nah, ini yang menyebabkan mereka kemudian berbondong-bondong memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, apa yang kita katakan tadi, perang Tabuk ya, 30 ribu pasukan, ini belum ada pasukan Arab yang memiliki pasukan sebanyak itu, ini juga jumlah yang sangat besar. Maka kedua peristiwa ini menyebabkan mereka pun berduyun-duyun untuk masuk ke dalam Islam. Baik, sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa kanatil arabu talawwamu bi islamihim al-fath. Ya, fayaqulun utrukuhu wa qaumahu fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Ya, ini Amr bin Salimah ini menyebutkan tentang bagaimana apa yang menjadi persepsi orang-orang musyrikin Arab selain orang-orang Quraisy. Ini kebanyakan di antara mereka mengatakan, ya, mereka menunggu-nunggu penaklukan kota Mekah untuk masuk Islam. Mereka menunda keislaman mereka, ya, sampai terjadinya Al-Fatah. Ya, fayakulun utrukuhu wa qawmah. Maka orang-orang Arab banyaknya mengatakan, biarkan dia dan kaumnya. Ya, jadi biarkan berkelahi dulu Nabi SAW dan orang-orang Quraisy. Fa'innahu in zahara alaihim fahuwa nabiyun sadiq. Kalau dia menang, baru kita katakan, oh ini nabi yang benar. Beliau ini adalah seorang nabi betulan. Ya, jadi mereka menunggu-nunggu juga sebenarnya. Ya, biarkan dia berkonflik dengan kaumnya. Kalau toh nanti dia menang, nah berarti dia benar-benar adalah seorang nabi yang benar. Nah, kalau kalah, ngapain kita ngikuti dia? Ternyata menanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat waqtu ahli al-fath badara kullu qawmin bi islamihim wa badara abi wa qaumi bi islamihim. Ya. Kemudian wabadara abi qaumi bi islamihim. Nah, ketika terjadi perang penaklukan kota Mekah, maka setiap kaum pun ya bersegera untuk masuk Islam. Dan ayahku menyegerakan keislaman kaumnya, ya. Menyegerakan keislaman kaumnya. Jadi ini yang terjadi ketika itu, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, maka berbondong-bondonglah orang-orang untuk masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak beristighfar, ya, karena tadi dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, innahu kana tawwaba. Setelah turun ayat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak beristighfar. Ya, ta'awwalul Quran, beliau mentakwil Al-Quran. Mentakwil Al-Quran artinya melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak mengucapkan, ya, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ya Allah, Maha suci Engkau, dengan pujian darimu aku meminta segala pujian bagimu aku memohon ampunan darimu dan aku bertobat kepadamu. Qalat qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimat allati araka ya ahdathaha taquluha. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kalimat apa ini yang aku senantiasa melihat ya engkau mengucapkannya ya, yang baru saja engkau ucapkan, artinya sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang mengucapkannya, tapi kok sekarang seringkali beliau menyebutkannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li 'alamatun fi ummati idza ra'aituha faqultuha idza ja'a nasullahi wal fath ila akhir surah. Maka sesungguhnya telah dijadikan tanda bagiku. Ya, telah ditetapkan bagiku sebuah tanda, apabila aku melihatnya maka hendaknya aku mengucapkan ucapan tadi. Idza ja'a nasullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Nah, tanda ini sudah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fathu Makkah sudah terjadi. Kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam sudah terjadi. Maka beliau pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya idza ja'a nasullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak beriktikaf. Ini terjadi sebelum beliau hajatul wada ya. Beliau banyak beriktikaf. Ya, di hari akhir, di tahun terakhir ya, sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wasalam, beliau beriktikaf selama 20 hari. Padahal sebelum-sebelumnya iktikaf beliau hanya 10 hari saja. Nah, ini sebenarnya ada hikmah di sini. Kenapa Nabi SAW memperlama iktikaf beliau? Ini untuk memberikan ya, pelajaran bagi kaum muslimin. Ya, namanya iktikaf itu kan menyendiri ya, mengasingkan diri dari keramaian. Nah, beliau mengasingkan diri dari para sahabat itu lebih lama di bulan Ramadan ya, untuk mengajarkan kepada sahabat ya, sebagai adaptasi ya, untuk agar para sahabat itu beradaptasi dengan ketidakhadiran beliau. Ya, jadi beliau mengurangi interaksi dengan para sahabat ketika itu. Ya, oke. Biasanya saya 10 hari, sekarang 20 hari. Gimana kalian ketika ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nabi SAW menyendiri selama 20 hari. Ini merupakan indikasi bahwa beliau alaihi salatu wasallam akan segera meninggalkan para sahabat. Jadi ada pembiasaan terlebih dahulu. Kemudian juga yang menunjukkan bahwa kematian beliau telah dekat adalah beliau menyimak bacaan Al-Quran bersama Jibril alaihi salam itu 2 kali. Jadi di tahun-tahun sebelumnya beliau hanya membaca, menyimak 1 kali khatam. Namun ya di tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu menyimak bacaan Nabi Alaihissalatu Wassalam itu 2 kali. Ya. Nah, kemudian ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, nah sekarang kita masuk ke tahun 10 Hijriah, ini semakin dekat ya dengan wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau. Maka haji ini pun dicatat dalam sejarah kaum muslimin sebagai hajjatul wada', haji perpisahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh kabilah, seluruh kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersama beliau. Beliau mengatakan, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian manasik haji dariku. Nah, inilah saatnya aku akan berhaji bersama kalian. Ya, hendaknya kalian ikut sampai kalian mengambil bagaimana tata cara haji sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa yang beliau sampaikan kepada para kabilah ini diterima dengan antusias. Sehingga berkumpullah 100 ribu orang kaum muslimin yang akan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingat dulu ya jumlah apa kaum muslimin di awal-awal dakwah. Ya, di masa-masa awal dulu ya yang masuk Islam hanya sedikit sekali. Ya, hanya karib kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian semakin bertambah. Ya, ternyata pada hajatul wada, pada haji perpisahan, ya, orang yang hadir ikut serta dalam perhelatan haji itu ada sekitar 100 ribu orang. Jumlah yang sangat luar biasa. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah. Ya, yang namanya jamaah haji dari Madinah tentu ihramnya di mana? Di Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat setelah menunaikan salat zuhur, sampai di Dzulhulaifah sebelum asar, kemudian beliau menunaikan sholat asar dengan qasar, lalu mengenakan pakaian ihram. Lalu beliau alaihissalatu wassalam ya, menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau melakukan tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi beliau melakukan ritual umrah. Karena haji yang di dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini haji qiran ya. Haji qiran, umrahnya digabungkan dengan haji. Ya. Yang lebih afdol kan ada tiga. Bagi siapa yang pernah belajar fikih haji kan ada tiga. Haji ifrad, haji tamattu dengan haji qiran, tamattu, ifrad ya. Qiran, tamattu, ifrad. Kalau ifrad itu hanya haji saja tanpa umrah. Kalau qiran itu menggabungkan haji menggabungkan haji dan umrah. Kalau tamattu ya mereka memisahkan haji dan umrah. Jadi umrah duluan, kemudian tahallul, lalu dia bisa bersenang-senang ya. Kemudian tiba musim haji baru dia kemudian berniat untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi dia menggabungkan ya tamattu. Ya, sebentar. Kalau ifrad itu hajinya sendiri, cuma haji sendiri tanpa umrah. Kemudian qiran ini hajinya digandengkan dengan umrah. Ya, jadi dia enggak tahallul. Ya, dia enggak tahallul. Kalau ifrad tadi ya sudah hajinya satu kali, umrahnya enggak ada. Kalau qiran ya dia ya ihramnya satu kali. Untuk umroh dan hajinya satu kali ihramnya. Kalau haji tamattu ya, tamattu artinya bersenang-senang ya. Artinya dia setelah dia melakukan umroh, dia umroh dulu, kemudian tahallul. Dia melakukan tahallul, sudah tahallul, baru kemudian menjalani manasik haji. Setelah tiba waktu manasik haji, beliau baru melaksanakan. Nah, ini umroh. Tamattu, umrah tamattu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melaksanakan umrah qiran. Nah, kemudian pada hari tarbiyah tanggal 8 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mina, kemudian beliau salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan salat subuh di sana. Kemudian pada hari Arafat ya, beliau berangkat menuju Arafah, setelah matahari mulai condong ke arah barat, beliau sallallahu alaihi wasallam mulai memberikan khutbah. Ya, nah, kemudian tempat beliau berkhutbah di sana dibangun sebuah masjid oleh penguasa Abbasiyah, maka disebut Masjid Namirah. Nah, ini Masjid Namirah. Mau luas ya. Ya, hati-hati ya, barang siapa yang wukufnya di Namirah, dia harus tahu barang batasan haram. Karena sebagian masjid ini berada di sebagian kawasan haram. Ya, sebagian lagi mengatakan bahwa atau ini pendapat yang tepat ya. Sebagiannya masjid itu, ya, sebagian masjid itu berada di Arafah, sebagiannya lagi nggak berada di Arafah. Jadi hati-hati kalau misalnya mau wukuf, jangan kemudian mengambil tempat di masjid yang bukan merupakan Arafah. Ya, jadi nanti ada batasnya. Arafah start here kata mereka. Arafah itu dimulai dari sini. Nah, disitulah kita boleh wukuf. Kalau nggak boleh wukuf, ya nggak sah wukufnya. Baik. Kemudian Nabi SAW berkhutbah ya, beliau melakukan beberapa kali khutbah. Ketika di Arafah, beliau mempersaksikan bahwa beliau SAW telah menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya, di khutbah Arafah beliau mengatakan, wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun. Nanti kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian katakan? Ya. Jadi kita salah satu yang akan ditanyakan kepada kita nanti adalah bagaimana posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kalian sampaikan. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Ya, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, kemudian wa addaita, engkau pun menunaikan amanah. Ya, wa nasahta, dan engkau pun telah banyak memberikan nasihat kepada kami. Faqala bi isba'i as-sababah yarfa'uha ila sama' wa yankutuha ila nas, Allahumma syhad thalatha marrat. Kemudian beliau pun menunjuk ke atas langit ya, ini isyarat beliau ya, makanus syahadah, tempat persyahadatan atau tempat persaksian. Ini dengan apa? Menunjukkan jari tengah, jari telunjuk beliau ke atas langit. Ya, ini maqam asy-syahadah. Maqam asy-syahadah ini ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya ke atas langit. Maka Nabi SAW menunjukkan jari telunjuknya ke atas langit. Kemudian beliau setelah angkat ke atas langit, beliau tunjukkan jari telunjuknya ini ke arah manusia. Beliau balikkan ke arah manusia. Jadi beliau menunjuk manusia. Jadi di awal beliau menunjuk ke atas langit, kemudian di akhirnya beliau menunjuki para sahabat. Sambil mengatakan, ya Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ya, artinya beliau alaihissalatu wassalam telah menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di Arafah itu juga turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dalam surat Al-Ma'idah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ya, ini adalah ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah yang menunjukkan bahwa telah sempurnanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akmaltu lakum dinakum. Tidaklah ada sebuah sesuatu yang sudah sempurna, melainkan kalau ditambah-tambahin dia jadi rusak. Jadi dalam Islam enggak boleh ada tambah-tambahan. Kenapa? Ajaran Islam sudah sempurna. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah ridho Islam itu menjadi agama kalian. Ya, waridhtu lakum Islam dinan. Aku telah ridho Islam itu menjadi agama bagi kalian. Ya, artinya jangan kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Arafah atau di padang Arafah. Nah, kemudian Umar bin Khattab menangis ya ketika diberitakan bahwa turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, apa yang menyebabkanmu menangis ketika mendengarkan surat itu, wahai Umar? Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagi kalian. Apa yang menyebabkan kau kemudian menangis? Maka ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasakan bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah dekat. Ya, ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah dekat. Ya, oleh karena itu hendaknya kita bersiap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lagi akan terputus wahyu. Ya, kalau wahyu terputus berarti kita enggak akan dapat lagi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Umar bersedih. Karena tahu begitu Nabi alaihi salatu wasallam wafat, maka tidak akan ada lagi wahyu untuk mengarahkan kaum muslimin. Tidak akan ada lagi wahyu untuk mengalahkan kaum muslimin. Taib. Ya. Ini yang membuat Umar radhiyallahu anhu bersedih. Nah, kemudian ketika di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kembali. Ya, di antara wasiat beliau, kita perhatikan betul ya, wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkadang dilalaikan oleh kaum muslimin, padahal wasiatnya luar biasa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum 'alaikum haram, ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza ila yaumi talqauna rabbakum. Ala hal balagtu?" Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kemuliaan kalian haram untuk ditumpahkan." Jadi haram, ya. Haram kita untuk menghancurkan kehormatan orang lain. Ya, haram bagi kita untuk mengambil harta orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, seperti apa? Seperti sucinya hari ini, ini hari Arafah. Fi baladikum hadza, demikian juga di negeri kalian ini. Fi syahrikum hadza, demikian juga di bulan ini. Ya, ila yaumi talqauna rabbakum, sampai nanti engkau bertemu dengan Rabbmu. Ya, bertemu dengan Rabbmu. Faibalik asyahidul ghaib, maka hendaknya, kemudian kata Nabi SAW, maka hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan ini kepada orang yang ghaib. Ya, farubba muballagin au amin sami falatarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena sesungguhnya terkadang yang mendapatkan ilmu ini lebih paham daripada orang yang mendengarkannya secara langsung. Kemudian kata Nabi SAW, fala tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah aku tinggalkan. Jadi beliau alaihi salam sudah menyebutkan bahwa beliau akan meninggalkan, ya, beliau akan meninggalkan manusia. Ya, janganlah kalian kemudian kata beliau kembali kepada agama-agama kekufuran kalian. Ya. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau juga tanggal 11 Zulhijjah beliau berkhutbah kembali ketika kaum muslimin melempar jumrah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbukum wahid, wa inna abaukum wahid. Ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya diri kalian itu adalah satu bagian. Dan sesungguhnya bapak kalian berasal dari satu orang. Jadi semua yang ada sekarang ini merupakan anak keturunannya dari siapa? Adam alaihi salam. Fa inna abaukum wahid. Sesungguhnya bapak kalian adalah satu. Ya, kemudian ala la fadla li arabin ala ajami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas orang-orang ajam. Ya, jadi inna akramakum indallahi atqakum. Semua orang itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Maka orang-orang Arab ya tidaklah lebih utama daripada orang ajam. Ya. Wala li ajamin ala arabi. Demikian juga orang ajam tidaklah lebih mulia daripada orang Arab. Ya, jadi walaupun Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan bahasa Arab, maka bukan kemudian mengatakan bahwa bangsa Arab itu superior. Tidak. Ya, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab Badui atau seorang Arab dengan orang-orang ajam. Wala li ajamin ala arabi. Demikian juga orang yang selain Arab tidaklah lebih mulia daripada orang Arab. Wala ahmar ala aswad. Tidaklah yang berkulit merah itu lebih mulia daripada yang berkulit hitam. Wala aswad ala ahmar. Sebaliknya tidak juga murid yang coklat kulitnya, ya, yang coklat kulitnya ini lebih utama daripada yang merah kulitnya. Illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inilah yang menjadi patokan, ya, seseorang itu si Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melakukan hajatul wada, beliau alaihi salatu wasallam menetap di Mina sampai hari Tasyrik yang ketiga, lalu beliau pun menuju ke kota Makkah untuk melaksanakan tawaf wada. Berarti selesailah pelaksanaan haji beliau, beliau pun pulang ke kota Madinah. Beliau pun pulang ke kota Madinah. Dengan demikian berakhirlah peristiwa hajatul wada. Nabi SAW akhirnya melaksanakan haji wada, ya. Kemudian setelah selesai, ya, beliau sambil mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Setelah beliau selesai dari umrohnya atau dari hajinya, beliau pun kembali ke kota Madinah. Ya, demikian pembahasan kita tentang hajatul wada. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan peristiwa wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat sedih sekali, ya. Peristiwa terakhir insyaallah dalam pelajaran sirah ini. Ini wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan esok hari bismillah taala. Tinggal satu hari lagi, ya. Isbir. Ya, satu hari lagi insyaallah setelah itu selesai. Tercukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.